Bukan cerita cinta satu atau dua. Yang membuat aku harus bingung diri kamu atau dia. Bukan satu atau dua. Aku harus ingat diri kamu atau dia. Bukan satu.